Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan segala kesyukuran sesama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla telah memberikan kita segala limpah nikmat kurnianya, nikmat iman dan Islam, dan juga telah memberikan kita kelapangan masa dan kesihatan badan untuk kita berkumpul di salah sebuah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa Taala untuk kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi rahimallahu taala, kitab Riyadhus Salihin, taman orang-orang yang saleh. Kita sedang membaca beberapa buah hadis berkaitan dengan bab mawas diri, bab muraqabah. Di mana telah kita baca hadis yang pertama di dalam bab ini, itu hadis Jibril alaihi salam tentang al-Islam, al-Iman dan al-Ihsan. Di sana juga telah kita huraikan perkara yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat yang terdapat di dalam akhir hadis tersebut. Bagaimana Jibril alaihi salam telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, yakni bilakah hari kiamat, maka jawab Rasulullah SAW, tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Dan kemudian Rasulullah SAW telah ditanya lagi supaya dikhabarkan kepadanya tanda-tandanya, lalu Nabi SAW pun telah memberitahu tentang tanda-tandanya. Berapakah tanda-tanda yang Nabi SAW beritahu? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 2. Betul tu? Yang pertama apa? Apabila seorang hamba wanita melahirkan tuannya sendiri. Dan yang kedua, apabila orang yang miskin, pembala kambing, tak berpakaian, tak ada alas kaki, tiba-tiba berlumba-lumba membangunkan bangunan yang tinggi-tinggi. Jadi adakah ini dua saja tanda-tanda hari kiamat? Jawabnya tentu sekali tidak. Bahkan terdapat banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemudian para ulama telah mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat di dalam kitab-kitab yang besar-besar. Kemudian mereka membahagikan tanda-tanda hari kiamat ini kepada dua bahagian. Yang pertama adalah alamatus sughra, tanda-tanda hari kiamat yang kecil, dan al-alamatul kubra, iaitu tanda-tanda yang besar. Kecil dan besar iaitu relatif kepada dekat ataupun jauhnya dengan hari kiamat itu sendiri. Bila dikatakan ini adalah tanda hari kiamat yang kecil, artinya ia satu tanda tentang hari kiamat, tetapi dia masih jauh lagi berbanding dengan tanda-tanda hari kiamat yang besar. Kemudian yang besar itu pun ada yang lebih besar apabila ia lebih dekat kepada hari kiamat tersebut. Dan kita katakan bagaimana yang kita dapat daripada nas-nas Al-Quran dan hadis, iaitu tanda hari kiamat yang terbesar adalah apabila matahari terbit daripada tempat yang selalu dia turun, yakni dia terbit daripada barat. Dan apabila itu berlaku, semua orang di dalam dunia akan beriman. Maknanya semua orang di dalam dunia ini sebelum itu tidak beriman. Tak ada seorang pun yang beriman. Apabila mereka melihat matahari terbit daripada barat hari itu, maka semua akan beriman. Tapi iman mereka itu semua tidak bermanfaat, walaupun mereka belum nazak lagi. Ini satu perbezaan kita katakan tentang tempoh bertaubat. Adapun dalam keadaan biasa, seseorang itu masih lagi ada tempoh untuk bertaubat selagi belum nazak, yakni rohnya belum sampai ke kerongkong. Selagi dia boleh sedar, roh dia belum sampai ke kerongkongnya, mungkin sakit sangat tapi masih belum sampai rohnya ke kerongkongnya, belum nazak, belum gharah. Maka kalau dia bertaubat, taubatnya itu masih lagi dalam waktunya. Jadi ada kemungkinan dia akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam keadaan apa? Biasa. Adapun kalau dah sampai pada kerongkongnya seperti Fir'aun yang hampir tenggelam, baru dia bertaubat. Dia kata amantu billazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang Islam. Ketika itu tidak bermanfaat baginya taubatnya, sebab telah sampai ruhnya ke kerongkong. Dia telah melihat mati. Adapun dalam keadaan luar biasa, iaitu apabila hampir hari kiamat, apabila matahari telah naik daripada barat, maka ketika itu tidak diterima taubat sesiapa pun. Baik. Jadi ketika itulah baru langit pecah, bumi akan pecah. Bagaimana dalam ayat Al-Quran yang banyak, idzas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatarat, bintang-bintang semua akan berpecah dan seterusnya. Jadi lautan akan menjadi api, kemudian binatang-binatang semua akan dikumpulkan, wa idzal wuhushu hushirat dan seterusnya. Maka itulah hari kiamat yang besar. Nah. Jadi tidak disebutkan tanda-tanda hari kiamat itu di dalam hadis Jibril alaihissalam. Jadi apakah sebab? Jadi di sini juga boleh kita bahaskan bagaimana kata ulama, Rasulullah SAW bukan ingin menghadkan ataupun kita katakan menyenaraikan semua tanda-tanda hari kiamat dalam jawapannya kepada Jibril alaihissalam, tapi setakat memberitahu beberapa perkara yang menjadi isyarat kepada tanda-tanda hari kiamat yang lain. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan dua saja, iaitu apabila seorang hamba wanita melahirkan tuannya. Dan adakah ini satu perkara yang biasa? Sepatutnya seorang hamba perempuan melahirkan hamba juga. Tak mungkin anaknya menjadi tuan. Jadi ini menunjukkan bahawa apabila rosaknya zaman, rosaknya keadaan. Dan telah kita jelaskan juga tafsiran-tafsiran. Antaranya apa dia? Apabila anak-anak itu anak hamba, mereka berkumpul, lepas itu mereka menggolengkan kerajaan, lalu mereka menjadi raja. Ya ke tidak? Lalu ibu-ibunya akan menjadi hamba-hamba mereka. Jadi mereka jadi tuan. Adakah ini perkara biasa, perkara aman ataupun perkara rosak dan kucar kacir? Kita jawab ini tentu sekali tiada perkara fasad. Kemudian begitu juga orang-orang yang miskin, bala panggil gemala kambing ataupun unta, dan begitu juga tidak berpakaian langsung, tidak ada kasut. Jadi tiba-tiba mereka boleh berlumba-lumba meninggikan ataupun membina bangunan-bangunan yang tinggi. Ya, asalnya orang miskin macam ini, mereka tak apa? Mereka tak kaya. Jadi sekarang mereka telah terbalik menjadi kaya. Jadi ada perubahan-perubahan yang amat besar. Jadi ini adalah ciri-ciri tanda hari kiamat. Apabila perkara itu makin banyak berlaku, makin besarlah perkara tersebut, artinya makin dekatlah hari kiamat. Jadi macam sekarang kalau di negeri jiran ada perkara yang amat luar biasa sedang berlaku. Biasanya orang susah nak dapat anak. Lepas tu tunggu nak dapat anak. Dan mereka mencari rawatan dan sebagainya, jaga badan dan seterusnya, macam-macam mereka buat. Dan bila dapat anak tu mereka betulnya sayang dan jaga, tapi di negeri jiran dapat anak terus buang, satu-satu buang. Baik, dekat tandas klinik bagaimana sok khabar hari ini dan lain-lain lagi, dah makin menjadi-jadi. Ini perkara yang luar biasa. Ini semua kalau kita lihat di keliling kita, setiap hari kita buka akhbar, kita akan dapati cerita-cerita seperti ini. Jadi apa kepentingan diberitahu tentang tanda-tanda hari kiamat, sedangkan tak ada orang akan tahu bila sebenarnya akan berlaku hari kiamat? Jadi adakah ini setakat nak tahu saja? Awak alim, awak hafal semua hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat, apa faedah? Jawabnya, walaupun kita tahu bahawa hadis-hadis ini menerangkan tentang tanda-tanda hari kiamat dan kita tidak akan dapat melakukan apa-apa untuk mengelakkannya, boleh kita elakkan perkara yang dikhabarkan Rasulullah SAW berlaku? Tentu sekali tidak. Jadi pertama sekali kita beriman dengan khabar-khabar yang gaib ini. Baik, kita beriman. Satu kelebihan, dan jadi kita ada ilmu tentang hal ini daripada sumber yang kita percayai, iaitu daripada tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bezanya kita dengan orang lain, yang mana mereka nampak apa saja, mereka tahu-tahu saja ini adalah apa, apa dia orang panggil tu, hari kiamat apa, doomsday. Tak tahu je kat mana-mana doomsday is near atau doomsday is coming dan sebagainya. Mari kita apa ni, buat itu, buat yang sembunyi kat dalam gua atau seterusnya. Ataupun mungkin orang-orang yang mempunyai cult ataupun kumpulan-kumpulan yang sesat, jadi dia kata dia dah tahu hari kiamat tu bila. Lalu mereka apa ni, mereka ajak orang ramai apa ni bertaubat, taubat nasuha contohnya, dan kemudian bunuh diri pun boleh juga sebab dunia dah nak kiamat contohnya. Sebagaimana berlaku apa puluh tahun yang lalu, ada satu orang ni di Amerika, lupa pula saya, Jimmy Jones ke apa nama, pernah dengar Jimmy Jones? Pernah dengar, orang putih sebenarnya, tapi zaman tu zaman komunis, dia masuk komunis. Lepas tu bila Kristian pun dia masuk, dia jadi padri ke apa ke, saya tak ingat. Lepas tu tahu-tahu dia ajak apa ni kumpulannya pindah ke tempat di Brazil gitu. Jadi di situ mereka buat satu, kita katakan perkampungan, town mereka sendiri. Itu pula apa nama dia, Jonesburg ke apa ke, tak tahu. Jadi kat dalam sudah agak sampai 1,000 orang, dan mereka dah jadikan dia sebagai Tuhan. Kita biasalah, dan ramai juga politician-politician ahli politik Amerika yang sokong dia. Ada juga yang sokong dia. Jadi apa yang berlaku adalah tak sampai pada kemuncaknya, dia ajak semua ramai-ramai untuk apa? Bunuh diri dengan minum air lah. Dalam air tu orang panggil Kool Aid, katanya bagi Kool Aid, tapi dalam dia ada cyanide, ada racun, mati semuanya. Ada pun dia, mereka dapati ada bekas tembakan di kepala daripada jarak dekat. Jadi dia mengatakan dia bunuh diri sendiri. Lepas dia dah suruh bunuh, dia suruh orang semua bunuh diri. Dan ada yang mengatakan dia suruh orang bunuh dia daripada jarak yang dekat. Akhirnya mati nak dekat 900 orang ataupun 900 orang, antaranya anak dia juga dan sebagainya. 900 orang percaya tentang hal ini, bahawa dah nak hari kiamat. Jadi mereka kenapa selamatkan diri sendiri dengan apa, kita pun kita bunuh diri. Sebelum, dan sebelum tu mereka telah praktis bunuh diri ramai-ramai. Praktis bunuh diri pun kena praktis, sebab tu macam ibadat. Ya, jadi ramai-ramai kumpul sama-sama, diberikan air, konon-konon ini adalah racun. Tapi bukan racun, tak jadi. Dan praktis, akhirnya betul-betul dia letak racun, mati semuanya. Dan mereka ketika tak apa ni, tak ada rakaman lah sebenarnya. Tapi dalam keadaan yang apa kita katakan mengerikan, kematian mereka sampai anak yang kecil dan juga orang-orang yang tu. Jadi semuanya adalah kepercayaan terhadap apa doomsday dan sebagainya tu. Banyak kita dengar tentang hal-hal. Jadi ada pun kita ahli Islam, kita dapat khabar tentang tanda-tanda hari kiamat daripada Rasulullah SAW. Kemudian kita tidak diajar untuk apa? Untuk menyerah sahaja ataupun melarikan diri daripadanya. Suatu yang akan berlaku dan ditakdirkan oleh Allah SWT, pasti akan berlaku. Tapi yang penting adalah apakah kita bersedia untuk hari kiamat ini. Jadi tidak ada yang kita dapat lakukan kecuali apa? Kecuali kita laksanakan perintah Allah SWT dan kita tinggalkan larangan-larangan. Itu yang boleh kita lakukan. Kemudian kita beri peringatan kepada orang lain tentang tanda-tanda ini. Jadi kalau dah nampak mereka macam merosak dan sebagainya, ingat Rasulullah SAW dah kata dalam hadis bahawa tanda-tanda hari kiamat begini-begini. Jadi kamu mesti ingat, jangan sampai kamu terus melakukannya, tahu-tahu saja kiamat pun tiba. Dan apa juga perkara yang kita lakukan, kita tak boleh melampau, tak boleh hulu, tak boleh terlampau ambil ringan, tak boleh terlampau ambil berat. Terlampau semua tak boleh. Jadi jangan sampai tak ada lain kita punya kerja, tak ada lain yang kita cakap, tak ada lain yang kita tulis, melainkan cakap tentang apa? Hari kiamat. Dah jadi macam agenda pula. Tak boleh juga. Dia akan mengakibatkan perkara yang negatif pula. Dan ambil terlampau ringan pun tak boleh, jadi kita kena pertengah. Bagaimana yang datang daripada apa ni agama Islam dan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita teruskan kepada hadis yang berikut, muka surat 409 daripada kitab terjemahan, hadis 61, berkata pengarang kitab rahimallahu taala Imam Nawawi, an Abi Dzar Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن. Maksudnya dari Abu Dzar Jundub ibni Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan tadi akan menghapuskan kejelekan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Diriwayatkan At-Tirmizi dan dia berkata hadis ini hasan. Jadi ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat yang mulia, Abu Dzar radhiyallahu anhu dan nama dia ada di situ Jundub ibni Junadah dan juga Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Bahawa Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepada umat ini kepada atau beberapa perkara, tiga perkara. Jadi terkira satu adalah ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Jadi di sini wasiatnya atau perintahnya berterikat, bukan setakat bertakwalah kepada Allah, tapi bertakwalah kepada Allah di mana juga kau berada. Jadi perbezaan kita kata bertakwalah dan kita kata bertakwalah di mana juga engkau berada, tentulah bila kita kata di mana juga engkau berada lebih apa? Lebih kuat perintahnya. Sebab kalau setakat bertakwalah apa ni umum, di mana juga kamu berada, dia tidak kasih ruang untuk kamu tidak payah bertakwa, tidak perlu bertakwa. Tak ada ruang. Di mana juga kamu berada, di mana juga? Di dalam rumah, di luar rumah, dalam masjid, luar masjid. Di mana-mana saja kamu berada, bersama dengan orang ataupun sendirian. Jadi tentu ada rahsianya di sini. Kerana bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan orang mungkin mudah. Dalam masjid lagi senang. Sebab telah ada environment dan telah ada orang-orang yang melihat. Dan tidak ada di situ dawai ataupun kita katakan anjuran-anjuran untuk buat maksiat yang menyalahi bertakwa kepada Allah SWT. Bahkan suasana ni suasana bertakwa kepada Allah SWT. Ya, jadi kalau orang memang bertakwa kepada Allah SWT dalam masjid, memang kalau kat rumah dia tak sembahyang sunat apa sebenarnya, dalam masjid senang lagi sembahyang sunat, tak ada penat, tak ada apa. Kalau di rumah susah nak buka Quran, dalam masjid duduk je, sok cari Quran, buka, senang. Apa buku pun ada, Quran tak ada pun apa, dia baca apa je, senang. Jadi apa, sebab tempat. Dan di sana ada tempat-tempat lain yang mudah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita keluar daripada pintu masjid, tak payah pergi luar daripada masjid. Pergi masjid, pergi dekat tempat lain, pergi tandas pula lah, pergi ofis lah, pergi meeting room lah dan sebagainya, cerita dia dah lain. Cerita dia terus dah lain. Tengah makan lah dan seterusnya. Jadi ada macam-macam perkara yang mungkin apa ni datang kepada kita, kemudian dengan kita sedar ataupun kita tidak sedar, kita akan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa kita faham apa makna takwa. Artinya kita jadikan antara diri kita dan azab Allah Subhanahu Wa Taala dan kemurkaannya satu wiqayah, benteng. Benteng sampai api azab itu tak akan sampai pada kita, tak akan menganiaya memudaratkan kita. Jadi apakah benteng itu? Macam mana nak buat benteng itu? Ambil batu, simen dan sebagainya tinggi-tinggi, buat pagar keliling kita. Tentu sekali itu bukan maksud. Tapi hampir macam itulah. Iaitu kita dirikan tembok-tembok apa? Ketakwaan. Dengan kita beramal soleh, kita laksanakan perintah-perintah Allah SWT dengan segenap kemampuan kita, dan kita tinggalkan segala larangan-larangan Allah dan Rasul tanpa kecuali. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma idza nahaitukum an syai'in fajtanibu, wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku larang kamu daripada sesuatu, maka jauhkanlah diri kamu daripada fajtanibu. Bukan tinggalkan lagi, jauhkan. Beza ke tak beza? Beza. Bagusnya kalau kau bahasa Arab. Kalau fatrukuhu, tinggalkan, maknanya tinggal. Mungkin dah buat, lepas tu tak buat, sekarang dah tak buat. Dan tapi dia dekat aja dengan benda tu. Ataupun dia belum buat lagi, tapi dia masih dekat lagi. Anytime dia boleh buat kan. Tapi bila Nabi SAW kata fajtanibu, maknanya apa? Janab ataupun janib, maknanya tepi, bagian tepi, satu side. Jadi maknanya jadikanlah perkara yang kularang tu dekat satu satu hujung, dan kau sendiri di satu hujung yang lain. Dia tak dekat langsung. Jadi kalau dah tak dekat, lagi tak buat. Itu sepatutnya sikap kita bila kita dengar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan larangan Rasulullah SAW ni kita buat macam itu, bila larangan Allah SWT lah. Dan tentulah kalau Rasulullah SAW larang, kita kena buat macam itu, Allah larang lagi lah. Dan ini menunjukkan bahawa semua yang datang daripada Rasulullah SAW mesti kita taati. Macam mana kita taat Allah SWT? Ini adalah hadis yang menjadi asas dalil bahawa wajib ikut sunnah. Bahawa sunnah itu adalah hujah. Hujah adalah dalil bahawa ikut Rasulullah SAW, ikut sunnahnya macam kita ikut Al-Quran. Maka Nabi SAW kata, apa aku larang kamu, jauhkanlah diri daripada. Kemudian sabda Nabi SAW, wa idza amartukum bi syai', apabila aku perintahkan kamu buat sesuatu, maka lakukanlah dia mengikut kemampuan kamu. Di sini disyaratkan apa ni? Kemampuan. Dan kenapa keadaan demikian? Seolah-olah tidak ada excuse bila meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan separuh daripada ketakwaan. Separuh lagi apa? Adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Melaksanakan perintah Allah ada excuse kalau ada, iaitu jika tidak ada kemampuan. Jadi kata ulama, sebabnya apa? Meninggalkan itu adalah menuntut atau meminta kita tidak buat apa-apa. Al-adam. Tak ada apa-apa ya daripada kita nak buat. Kalau dilarang kita buat sesuatu, jangan buat ini, jangan cakap bohong, tak ada apa-apa, tak payah buat apa-apa. Semua orang boleh buat je. Jangan minum arak, apa susah? Ada susah? Adalah sebenarnya. Tapi maksud daripada action kita, tak ada apa-apa perlu dibuat. Sesuatu yang inexistent, tak ada apa-apa. In action, orang kata apa? In action. Tak payah buat apa-apa. Nampak maksiat buat bodoh je, diam je. Diam je, tak buat. Orang pucuk pakau, tengok. Dan apa ni? Tak buat apa-apa. Kan senang daripada nak masuk dulu. Tanya ni main apa ni? Main apa ni? Apa jack atau apa dan sebagainya. Lepas tu main berapa dia punya. Dia dah cerita duduk. Tak habis-habis tu. Kalau duduk tu memang 5 jam. Sampai sama ada habis duit, biasanya habis duit lah. Ataupun menang habis. Lagi tak ada. Dia tahan air kecil dia tu sampai bengkak pun tak boleh. Jadi tinggalkan kan tenang. Buat lagi susah. Sebab itu tak ada pengecualian. Fajtanibu, jauhkanlah daripada ni. Tapi bila perintah, Nabi SAW kata buatlah mengikut kemampuan. Sebab perintah solat tu ada banyak cabangnya, ada banyak bahagian. Ada pas dia diri, betul tak? Ada dia rukuk, ada dia sujud, ada bacaan. Jadi kadang-kadang seseorang itu tak dapat laksanakan keseluruhan. Bab diri dia boleh, rukuk dia boleh, sujud tak boleh, tak payah sujud lah. Rukuk sujud boleh, diri tak boleh, diri itu tak payah. Kalau baca lain semua dia boleh, Fatihah dia tak boleh baca contohnya, baru masuk Islam, belum belajar lagi. Tak payah solat ke? Solat tak payah baca Fatihah. Solat tapi tak payah baca Fatihah. Oh, tak ikut sunnah. Sunnah cerita lain. Sunnah bila mampu buat. Ni sekarang tak? Tak mampu. Baik. Dan kalau kita pergi ke belakang lagi, sebelum nak solat, nak kena, nak kena ada kiblat. Kalau tak tahu kiblat ke mana, macam mana? Tak payah solat. Ataupun solat empat kali. Satu, north, west, south dengan east. Jadi kita kena cover semuanya. Masya Allah, empat rakaat, kali empat, 16 rakaat, dia tahan juga. Atau tak payah solat. Atau solat aja, mana kita agak apa, agak dah tak tahu, mana solat je lah, mana-mana. Betul ke, lepas tu salah ke, dimaafkan insyaAllah. Sebaik pula yang kita mampu. Yalah, kalau dah tak ada pakaian, solat ke tak payah solat? Tunggu pakaian datang. Memang tak ada pakaian ni, awak baju semua dah hilang dekat hutan ke apa-apa semua. Solat. Tapi solat je depan-depan macam itu, atau belakang pokok sikit ke apa, belakang bukit sikit. Maka kata ulama, kalau masih boleh cover, cover, cari tempat cover. Salat ke tak solat? Walaupun tak ada pakaian. Satu perkara, kalau ada pakaian najis, satu yang boleh tutup aurat. Apa aurat? Nak pakai? Pakaian najis. Tak pakai? Tak tutup aurat. Mana satu nak buat? Senang tak payah solat. Hormat waktu sudah. Dah belajar belum? Was-was. Macam tahu, macam tak tahu. Was-was tu maknanya belum mantap lah ilmu dia. Jadi kalau nak mantap, kena belajar lah. Okay, baik, agak-agak apalah, agak-agak je. Nak pakai baju najis tu atau pun buka. Apa kaedah kat belakang dia? Apakah syariat lihat? Syariat ada beza-beza kan tak syarat-syarat dalam satu-satunya ibadat? Ada tak syarat lebih penting daripada yang lain? Ataupun semua sama? Mana lagi important, tutup aurat ke najis? Tak boleh Ustaz. Okay, minggu depan awak kasi tahu. Baik, jadi kita teruskan. Jadi bila ada sesuatu yang diperintahkan, kita buat mana yang kita mampu. Bukan kita tinggalkan semuanya sekaligus. Air kalau cukup untuk sampai dekat kepala saja, kaki tak cukup untuk agak duduk, adakah terus tayamum? Ataupun minum air tu sudah, lepas tu dah tak ada air, kita tayamum. Itu ada juga orang jawab yang tu, senang. Ataupun recycle macam, recycle pun tak boleh, tak cukup juga. Ya, apa nak buat? Kita combinekan antara wuduk dengan tayamum. Yang kita fokus sekarang, sampai dekat kepala. Jadi pakai air, kita dah buat apa yang Allah perintahkan. Sekarang kaki pun kena wuduk juga ni. Tapi airnya dah tak ada, ya apa buat? Tayamum lah. Tayamum. Satu tepukan untuk muka dan tangan, selesai lah. Yang ini untuk apa? Untuk kaki yang tak ada air. Selesai. Boleh combine. Bukan terus tinggalkan ambil tayamum. Banyak apa ni faedah daripada apa ni? Daripada sabda Nabi SAW, bila aku perintahkan kamu buat sesuatu, buat mana yang kamu mampu. Balik kepada hadis ini. Itulah kalau kita dah faham ni lebih kurang. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana juga engkau berada. Jadi dah faham kan mana jenis takwa. Jadi dalam bab larangan, mana juga kamu berada, tinggalkan. Dan ada pun dalam hal-hal perintah, maka kita lakukan kat mana juga, kecuali ada apa ni, ada uzur, ada alasan kita tidak mampu. Maka kita dapat lakukan demikian, kita dah laksanakan, sempurnakan wasiat Nabi SAW yang pertama. Takillah itu maktun. Dan ini sebenarnya adalah syahid ataupun saksi daripada hadis ini yang diinginkan oleh pengarang kitab. Hadis ini di bawah bab mana? Bawah bab muraqabah, mawas diri. Jadi mawas diri itu maknanya kita sentiasa ada ihsan kita ibadat kepada Allah SWT. Seolah-olah kita melihat Allah, kalau tidak Allah melihat kita. Jadi keadaan ini ataupun perasaan ini harus diwujudkan. Ini tambahan je lah. Mesti diwujudkan atau diusahakan untuk diwujudkan dalam hati kita, di mana juga kita berada. Bila kita lah terus menerus buat macam ni, kita akan dapat ihsan. Jadi seseorang yang dapat bertakwa kepada Allah SWT mana dia berada, tentunya dia rasa bahawa Allah SWT melihat dia di mana-mana juga dia berada. Dan ini ya perkara yang apa ni, antara kesempurnaan beribadah, antara kesempurnaan beribadah. Dan ini hanya mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di banyak perkara yang kita buat, dia kadang-kadang ada permulaan, dia ada pertengahan, dia ada akhir. Kemudian keadaan seorang yang menyembah Allah SWT tu dalam ibadat itu berbeza-beza. Waktu mula-mula lain tau, waktu tengah-tengah lain, waktu akhir dia lain. Ada orang waktu mula-mula tak berapa semangat, tengah-tengah makin semangat. Bila dah akhir tu makin semangat, dia spring terus. Itulah. Oh, itu dia akan menang. Bagus juga macam tu. Ada orang daripada mula sampai habis semangat. Wah, ini spring all the way. Itu mesti dapat gold 2.4 km. Bawah 9 minit pun boleh. Ada orang slow, pikap-pikap-pikap-pikap lah dia. Ada orang mula-mula laju, makin tengah slow, makin akhir habis, semput sampai terus. Ini manusia, ini hakikat manusia. Ini masing-masing kena tahu bahawa ini perkara yang ada pada manusia dalam beribadah. Jadi antara sesuatu yang boleh menjadikan yang boleh menjadi satu, kita katakan, rujukan untuk kita dalam beribadat ini adalah al-ihsan. Dan ihsan maksud di sini adalah mawas diri, sentiasa mengetahui ataupun merasakan bahawa Allah SWT melihat kita. Baru kita dapat bertakwa kepada Allah SWT. Haithumah kunta. Kemudian wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wasiat kedua adalah dan ikutilah. Atbi' maknanya ikutilah. Apa makna ikut? Maknanya kat depan ada satu, dia pergi mana, kita ikut. Jadi biasanya ikut tu di belakang. Jadi kalau orang cakap dengan awak, mari ikut aku pergi kopi, maknanya orang yang kajak awak tu mesti kat mana? Mesti kat depan, awak kat belakang tu dia. Aku baru ikut lah. Jadi kalau mari sama-sama pergi kedai kopi, itu lain cerita kan. Sama-sama jalan. Asal ikut tu dia. Atbi' summa atba' sababah. Kemudian mereka pun ikut sebab-sebab. Kisah Zulkarnain. Wa atbi' isaya. Jadi ikuti perbuatan yang jahat dengan kebaikan. Semua baris atas tu. Maaf di awal, maaf olum di isani. Semua yang kena buat. Jadi maknanya kalau kita dalam bertakwa, dalam usaha kita untuk bertakwa kepada Allah SWT, di mana kita berada, iaitu wasiat yang pertama, tentu kita sebagai manusia biasa mesti akan tak lepas daripada buat sayi'ah, kesalahan. Kemudian adakah ini kesalahan ini dosa besar ataupun dosa kecil? Itu ada pembahasan sikit tentang hal tersebut. Tapi taruhlah kita ambil umum, sama ada dosa besar maupun dosa kecil. Tapi dulu yang boleh kita tafsirkan dengan apa ni, dengan yang tepat. Jadi kalau dosa ni kita dah lakukan, mungkinlah tempat yang orang tak ramai, sendiri-sendirian, ataupun tempat-tempat maksiat, contohnya kita pun terbuat maksiat, maka apakah kita lakukan? Kita ikuti ia dengan al-hasanah. Kita sambungkan dia dengan, bukan dengan kebaikan, kejahatan lagi satu, tapi dengan kebaikan. Jadi seolah-olah Nabi SAW tahu bahawa sifat manusia ni begitu, takkan terlepas dan buat kesalahan ketika dia cuba nak bertakwa kepada Allah Subhanahuwataala. Tapi ubatnya adalah dia buat baik untuk menghapuskannya, tamhuha. Jadi hasanat ini tamhu, ha tu balik kepada sayyi'ah, dia menghapuskan kejahatan. Al-mahu artinya padam, pasal ya al-mahu maknanya padam, dan padam maknanya apa? Hilang terus ke masih ada lagi? Patutnya tak ada lagi kalau dah tulis kat dalam whiteboard ke blackboard. Kita kalau dah padam dah tak ada lagi. Cuma sekarang kadang-kadang masih ada ni beleng-beleng ni kan. Bintik-bintik tu abu-abu dia lah. Tapi sepatutnya dia kira kat dalam kat atas whiteboard tu, blackboard tu lah dah padam, dah bersih lah. Tak ada lagi kotoran tersebut. Kata ulama, ini seolah-olah macam mana dalam Syekh Taimin kata, setiap kali seorang itu melakukan kesalahan, dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala, akan diletakkan titik hitam, nuqtata sauda, titik warna hitam. Zahirnya memang dia hitam, walaupun kat dalam semua merah, tapi ada hitam. Tapi sekarang semua dah tahu kan, siapa isap rokok banyak ada memang titik hitam banyak. Tapi tu tak tahu pasal jahat dia ke pasal asap dia, nikotin dia, tak tahu lah. Tapi ini bukan yang boleh nampak punya lah, dia pasal yang lain. Jadi setiap kali buat jahat, satu titik hitam, dia buat lagi satu jahat, apa akan berlaku? Akan ditambahkan titik satu lagi hitam sebelah dia, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya, sampai kalau banyak sangat, hitam tu pun dah tak boleh bersih. Tetapi kalau titik hitam tu dia buat salah, ada titik hitam, kemudian dia cepat-cepat buat hasanah, jadi dia akan apa? Menghapuskan titik semacam macam dust apa tu, pemadam lah, macam pemadam yang akan padam. Masya Allah. Jadi kalau terus-terus menerus gitu, hitam, padam, hitam, padam, hitam, tahun 1, 2, 3, padam 1, 2, 3 contohnya kan, insyaAllah lama-lama bersih, tampuha, dia akan menghapuskan. Itu yang disyarahkan oleh Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala. Dalam kitab lain kata, penghapusan dosa di sini adalah di suhuf, lembaran malaikat. Kan setiap kali kita buat amalan baik, Allah akan suruh malaikat apa? Yang menulis amalan kita, tulis dekat lebaran gitu. Lepas tu nanti kalau yang jahat amal tu akan ditulis oleh malaikat lagi satu hati. Jadi bila Nabi SAW kata tamhuha, dia akan menghapuskan, dan dia akan dipadam daripada lembaran itu. Allahu a'lam, mungkin dulu betul, mungkin dulu betul. Yang penting kebaikan itu dapat menghapuskan kejahatan. Itu saja yang boleh menghapuskan kejahatan. Bukan setakat menyesal, tapi terus buat, tidak, mesti sambung dengan kebaikan. Adapun kalau ia adalah dosa yang besar, maka semua ulama sepakat ia tidak cukup dengan kita lakukan amalan-amalan yang baik saja. Tetapi kita mesti apa? Kita mesti bertaubat. Itu dia. Dengan syarat-syarat taubat. Apakah syarat-syarat taubat? Mesti menyesal, mesti tinggalkan kejahatan tersebut. Tak guna menyesal, tak mesti buat lagi. Dan hendaklah kita berazam tidak buat lagi. Ini kalau dosa antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup dia dengan apa? Banyakkan puasa ke, banyakkan sedekah ke, banyakkan solat ke, banyakkan baca Quran ke dan sebagainya, tak, tak cukup. Mesti bertaubat. Taubat wajib telah disebutkan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat yang nasuha. Ayyuhannas tubu ilallahi wastaghfiru. Bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah, minta pengampunan kepada. Fa inni astaghfirullah tubu ilaihi fil yaumi 70 marrah. Ini aku sendiri bertaubat dan beristighfar pada Allah setiap hari 70 kali. Jadi wajib, Nabi perintahkan, Allah perintahkan. Ini kalau dia dosa besar. Jadi Syekh Uthaymin kata, sayyi'ah ini kalau dia dosa besar pun, maknanya hasanah dekat sini adalah bertaubat. Sebab taubat tu adalah sebesar-besar hasanah. Dan taubat akan menghapuskan dosa. Kalau sayyi'ah ni tafsirannya lah dosa kecil, hasanah tu adalah amalan biasa je. Dia tak taubat pun boleh apa? Boleh menghapusnya. Bagaimana satu Nabi SAW ya? Bila kita berwuduk, maka akan keluarlah dosa-dosa yang kita pegang dengan tangan kita atau buat dengan tangan kita. Dengan akhir titik air wuduk, begitu juga dengan bila kita basuh muka, apa yang kita buat dengan mata kita, begitu juga dengan kaki. Kita jalan kat mana, dosa-dosa pun akan hapus. Jadi ini adalah dosa-dosa kecil. Dan solat, antara solat dengan solat, menghapuskan dosa antara keduanya, umrah dengan umrah, jumaat dengan jumaat. Jadi kata ulama ni dosa-dosa kecil boleh dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan. Ini kalau kita belum sampai lagi apa tu, bab ihsan lagi, masih lagi kesalahan yang kita lakukan. Nah, wa khalitin nasa bi khuluqin hasan. Dan wasiat yang ketiga, perintah lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Bi khuluqin hasan. Kalau kita lihat wasiat yang pertama dan yang kedua, dia ada berkaitan antara seorang dengan siapa? Dengan Allah. Masalah dosa, masalah taqwa, ini bukan dengan manusia. Tetapi wasiat yang ketiga itu berkaitan dengan manusia secara langsung, dan secara tidak langsung balik juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah hadis yang pendek tetapi lengkap, merangkumi segenap keadaan kehidupan manusia. Jadi dengan Allah SWT bertakwa, mana juga kita cuba. Lepas tu kalau buat salah, ganti dengan kebaikan ataupun dengan taubat dan kebaikan. Kemudian dengan manusia pula macam mana? Adakah kita bertakwa pada Allah SWT maknanya kita tak payah campur manusia? Tentu sekali tidak. Kata Nabi SAW, al-mu'minu allazi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adzahum khairun minal ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adzahum. Kama qala Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, seorang mukmin ataupun seseorang yang bercampur dengan manusia kemudian dia bersabar terhadap dugaan daripada mereka, lebih baik daripada seorang yang tidak bercampur dengan manusia lalu tidak bersabar dengan dugaan daripada mereka. Jadi campur lagi baik, tapi campur orang bersertai dengan sabar. Adapun orang yang bila nampak aja dah tak mau campur, nanti susah, nanti rosak hati dan macam-macam lagi, dia punya alasan tak bagus, tak lebih bagus daripada orang yang pertama. Jadi menunjukkan bahawa seorang Muslim itu mesti bercampur dengan masyarakat. Tapi syaratnya mestilah dua, bercampur dengan baik, bi khuluqin hasan, bagaimana dalam hadis ini. Dan kalau kita buka hadis tadi, mesti bersabar, sebab manusia tak semua boleh dapat menyenangkan kita. Bahkan kita kalau cuba sedaya upaya kita untuk mencari keredaan manusia, kita pasti tak akan mencapai. Sebab kata pepatah Arab, ridan nas ghayatun la tudrak. Keredaan manusia satu matlamat yang tak akan tercapai. Jadi memang satu perkara yang futil, yang sia-sia kita cuba cari keredaan manusia. Macam mana pun tak akan. Macam-macam dia punya apa? Dia punya kerena ni. Kalau kita cakap manusia, ramai orang, dia ni nak ini, dia ni nak ini, dia ni nak ini, dia ni nak ini. Macam mana kita nak puaskan hati mereka? Satu perkara yang mustahil. Dia ni kata nak naik gaji, dia tu kata nak, semua nak naik gaji lah. Itu dia. Awak pergi layan dengan semua ya. Tapi kat satu kata kita kalau naik gaji habislah, bankrupt kita negara. Besok orang ni minta sedekah dari negeri lain. Jadi nak ikut manusia memang susah. Semua nak minta hak dia, minta. Kalau kita nak redha kan, tak boleh. Memang susah. Jadi apakah yang kita boleh buat? Kita cari keredaan Allah SWT. Itu boleh buat. Allah SWT boleh reda. Dan Allah telah jelas terangkan apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan boleh dapat keredaan Allah SWT. Jadi cari keredaan Allah SWT. Dan biasanya manusia akan reda sepatutnya. Tapi kalau manusia tak nak reda pun tak apa. Sebab nanti Allah SWT akan buat manusia reda pada itu satu perkara yang perlu pada keimanan dan keyakinan. Cakap aja memang senang, tapi hanya orang yang beriman dan yakin terhadap perkara ini saja yang boleh amalkan. Jadi barang siapa cari keredaan manusia, kata Nabi SAW, at the expense of kemurkaan Allah SWT, orang pun akan murka pada kita, Allah murka pada kita. Tak dapat dulu, tak dapat. Bila kita cari keredaan Allah SWT at the expense of keredaan manusia, manusia benci pada kita tak? Kita kan manusia benci pada kita? Tidak. Allah reda pada kita dan Allah jadikan manusia reda pada kita. Jadi balik ni semua balik pada keredaan Allah SWT. Awak nak gila yang kerina manusia ni sampai bila tak? Tak selesai. Jadi cari keredaan Allah SWT. Tapi senang ke susah? Susah. Banyak, banyak bersabar. Tapi tidak bermakna kita tidak pedulikan hak-hak manusia. Tidak, manusia ada hak terhadap kita. Jadi kita mesti laksanakan, gunaikan hak antaranya adalah berakhlak baik dengan mereka ni secara umum. Dia khuluqin hasan. Dia baik ke dia jahat, kita mesti berakhlak baik. Itu umum. Tapi dalam perkara-perkara yang ekstrim, kemungkinan kita boleh apa ni? Kita boleh berubah sedikit dalam bab akhlak yang baik. Nah, dia khuluqin hasan ini, ada orang yang degil sangat, kita pun dah setakah kasar. Dia ludah kita ke apa benda ke, takkan baik, tak baik-baik apa semuanya. Dia lain sikit. Tak ada. Dia dah cerita lain. Dia maki hamun Tuhan, dia maki hamun Nabi dan sebagainya. Dia memang nak kena apa? Nak kena pancur. Jadi, ni adalah keadaan umum. Bila kita buat baik pada manusia, bila kita bergaul dengan mereka dan kita bersabar dengan mereka, ini juga sebenarnya termasuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah dan Rasulnya perintahkan yang demikian. Hadis ini kata Imam At-Tirmizi rahimahullah taala, hadis hasan. Saya baca dekat kitab lain, ada dalam nuskhah lain dia kata hadis hasan sahih. Dan hadis ini termasuk hadis 40 yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala pengarang kitab ini. Di dalam kitab yang lain, ini termasuk hadis-hadis yang utama ataupun hadis-hadis yang penting di dalam al-Islam. Baik, kita lihat buku surat 410. Ada 3-4 minit lagi. Okay, contohnya di atas, bertakwa dalam berpuasa bererti melaksanakan puasa seperti yang diperintahkan dengan menjauhi segala kesenangan, senggama, ini syahwat, dengki, ghibah, adu domba dan sebagainya, yang dapat mengurangi kesempurnaan puasa dan menghilangkan roh puasa. Ini dah takwa dah, dah puasa dan, tapi dalam puasa tu ada takwa lagi. Ini satu perkara yang mendalam dibawa oleh Syekh Tamin rahimahullah ta'ala. Makna puasa yang hakiki adalah menahan diri dari apa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga bertakwa dengan kewajipan-kewajipan lainnya, iaitu menjalankannya dengan penuh ketakwaan kepada Allah, melaksanakan perintahnya dengan penuh keikhlasan dan mengikuti Rasul. Tak mungkin takwa tu setakat kita buat ikut suka hati kita, ikut kita punya khusyuk, ikut kita punya sedap. Kalau kita dah boleh nangis saja, maknanya kita dah bertakwa lah tu. Tidak. Bukan pasal tu. Tapi adakah yang kita lakukan ikut sunnah Nabi SAW ataupun tidak? Kalau kita buat, itu baru bertakwa. Ini satu faedah yang baik. Kemudian begitu juga bertakwa dalam larangan-larangan. Bererti meninggalkan apa saja yang dilarang Allah kepadamu. Maka apapun yang dilarang Allah untuk dilakukan, tinggalkanlah. Dan sebelum tu dia sebutkan bertakwa dalam zakat, bertakwa dalam solat dan sebagainya. Jadi dalam ibadat ada takwa dia lagi. Pendeknya ikhlas. Dalam ikhlas ada cinta, ada mengagungkan Allah SWT. Dan lagi satu adalah mengikut sunnah Nabi SAW dalam melaksanakan perintah-perintah tersebut. Kemudian wasiat yang kedua, tutuplah keburukan dengan kebaikan untuk menghapuskannya. Jadi jika kamu melakukan perbuatan buruk, maka tutuplah keburukan itu dengan kebaikan, kerana kebaikan dapat menghapus keburukan. Di antara kebaikan setelah keburukan itu adalah bertaubat kepada Allah dari keburukan. Ya, taubat sebaik-baik kebaikan. Karena taubat merupakan kebaikan yang paling mulia. Seperti yang difirmankannya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Dan Allah berfirman, dan bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Begitu juga amal soleh dapat menghapuskan keburukan, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, salat lima waktu, salat Jumaat hingga Jumaat berikutnya, puasa Ramadan hingga Ramadan berikutnya, dapat menghapus dosa yang ada di antara keduanya selama dia menjauhi dosa besar. Rasulullah SAW juga bersabda, dari umrah ke umrah berikutnya menjadi kafarah terhadap dosa kecil yang dilakukan di antara keduanya. Ini mengikut mana? Dengan demikian kebaikan dapat menghapus keburukan. Dan wasiat ketiga, gawillah manusia dengan akhlak yang baik. Dua wasiat pertama berkaitan dengan cara bermuamalah dengan Allah, sedangkan wasiat ketiga berkaitan dengan cara bergaul dengan makhluk. Itu hendaklah kamu bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik, memujinya dan tidak mencelanya. Itu hendaklah kamu menampakkan muka yang cerah, jujur, berbicara dengan baik dan akhlak yang baik lainnya. Banyak nas yang menjelaskan tentang kemuliaan akhlak yang baik, sehingga Nabi SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya, akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya, yang sempurna. Maksudnya kalau kurang akhlaknya, kurang sempurna keimanan. Walaupun mungkin solat dia bagus, ya, zikir dia bagus dan apa semuanya, tapi akhlaknya kurang. Dan akhlak ini ada dua jenis, ya, kita nak kena faham. Akhlak ini ada satu yang dah memang ada dalam diri kita. Kita memang bagus, nyuram. Lepas tu boleh maafkan dan kita boleh cakap dengan lemah lembut dan sebagainya. Ada orang tak boleh senyum nyuram. Dia punya bibir apa ni, V lah. Ataupun lebih kurang macam tu lah. Terbalik, encau. Ada orang dia tak boleh cakap lembut lembut, dia cuma semua kuat-kuat, kasar-kasar. Jadi memang Allah ciptakan manusia berbeza-beza. Dan kadang-kadang itu diwarisi dalam keturunan. Pun ada juga macam tu. Tengok gini, mak punya kasar, rupanya bapak pun sama, datuk pun sama. Ni semua jenis kasar-kasar. Kalau lembut, semua lembut pun ada juga. Biasanya macam itu. Tetapi yang dimaksudkan sini adalah apa? Akhlak yang boleh kita usahakan, muktasabah. Kita usah, kita latih diri kita untuk mencapai akhlak yang mulia ni, boleh sebenarnya. Ada perkara tu boleh. Kita kena kontrol diri kita. Jadi perlu dilatih, perlu. Yang tak boleh kita buat, luar kemampuan kita, tentu Allah SWT tidak akan mewajibkan atas kita. Kita kena tahu masing-masing berbeza-beza. Ada orang tu mudah je, akhlak dia memang senang, baik aku sekarang. Ada orang tu tidak. Jadi jangan kita putus asa, kita cuba dan cuba. Saya rasa kita akan diberi pahala terhadap usaha kita walaupun kita tak sampai kepada darajat akhlak yang baik. Ya. Jadi beliau juga menjelaskan bahawa orang yang paling utama di sisi Rasulullah dan paling dekat kedudukannya dengan beliau pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Di akhlak yang baik boleh menjadi jalan yang baik dalam masyarakat sehingga pelakunya dicintai manusia. Dan di dalamnya terdapat pahala besar yang akan diterima pelakunya pada hari kiamat. Jagalah ketiga wasiat Nabi SAW ini. Wallahu muwaffiq. InsyaAllah kita berhenti di apa ni, di sini kita tak sambung lepas. InsyaAllah kita dah selesai secara hadis ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum.